berhasil membuat ku tak bisa hidup tanpamu. Jaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari indahnya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan indahmu, kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Satu hal yang mudah, dengan kasih lembut kau pecahkan kerasnya hatiku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Adalah bukti dari indahnya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup. Usaikan indahmu, kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Kau anugerah terhebat bagiku. Kau anugerah terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu.